الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين قال الإمام سعد رحمه الله أي وسخرنا الرياح رياح رحمة تلقه السحاب dan kami telah menundukkan angin angin yang membawa rahmat تلقه السحاب yang menggiring awan kama yalqahu dzikrul unta talqah itu membuahi membuahi maksudnya apa membuahi ya anginnya akan menghasilkan hujan sebagaimana laki-laki membuahi perempuan wa insya'an dhalikal ma' bi'idnillah dari membuahi tersebut maka dengan izin Allah akan melahirkan hujan dengan izin Allah fa yasqihillahu al-ibad wa mawashihim wa ardihim sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan air hujan kepada hamba-hambanya kepada hewan, binatang ternak, kepada tanah dan lain sebagainya wa yabqa fil ard mudakhiran li hajatihim sehingga air tersebut masih tersisa di tanah untuk hajat kebutuhan manusia wa daruratihim ma wa muqtal qudrati wa rahmati kebutuhan yang darurat oleh manusia yang ini semua terkandung di dalamnya rahmat dan kekuasaan Allah wa ma antum lahu bikhazinin dan kalian tidak ada kemampuan untuk menyimpan air tersebut la qudrata lakum ala khaznihi wa dhikhari kalian tidak ada kemampuan untuk menyimpannya membikin menyimpannya perbendaharaan itu semua walakinallahu yakhzinu lakum akan tetapi Allah lah yang menyimpan pada perbendaharaannya untuk kalian wahai manusia wa yusliku ya nabi' fil ard Allah alirkan kepada mata air yang ada di muka bumi seluruhnya. Rahmatan bikum wa ihsanan ilaikum. Sebagai rahmat, kasih sayang bagi kalian. Dan ihsan bagi kalian, wahai manusia. Oleh karena itu, sembahlah, mintalah hanya kepada Allah saja, bukan kepada yang lainnya. Nah, Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.